Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan membahas dan mengambil faedah dari buku Harta Haram Muamalat Kontemporer, yang mana pembahasan kita di malam hari ini, kajian kita membahas masih berkaitan dengan hadiah, hukum hadiah, yang mana hadiah yaitu ya terdapat pada perlombaan yang diadakan oleh pusat-pusat perbelanjaan maupun hadiah-hadiah dalam perlombaan yang diadakan oleh media massa, baik yang visual maupun non-visual. Jadi mereka membuat perlombaan-perlombaan, kemudian pusat perbelanjaan maupun media massa maupun dimanapun yang mengadakan perlombaan tersebut memberikan hadiah. Nah, ini akan kita lihat hukumnya yang dijelaskan oleh para ulama. Semoga Allah mudahkan kita untuk memahaminya dan mengamalkannya, karena rezeki hadiah tersebut kalau dijelaskan halal oleh para ulama berdasarkan pemahaman dari Quran dan hadis, maka dia akan membaik kebaikan. Sebaliknya, kalau para ulama menjelaskan kalau ternyata itu adalah haram, pasti akan berdampak buruk bagi kita di dunia dan di akhirat. Maka di antara bentuk perlombaan yang diadakan, yaitu contohnya beberapa pusat perbelanjaan, mereka mempromosikan tempat atau perusahaan mereka mempromosikan produk barang mereka, sehingga untuk mempromosikan tempat baru tersebut atau barang baru mereka tersebut, mereka mengadakan perlombaan-perlombaan dengan membuat pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan tempat baru tersebut ataupun berkaitan dengan pertanyaan tentang produk baru mereka tersebut. Tujuannya yaitu untuk memperkenalkan tempat mereka, pusat perbelanjaan mereka, atau memperkenalkan barang yang baru mereka produksi tersebut. Sehingga diharapkan orang-orang dengan mengetahui mencari jawaban dari pertanyaan, sehingga mereka mengenal tempat baru tersebut dan mereka mengenal produk baru tersebut, sehingga mendatangi tempat tersebut ataupun membeli produk baru tersebut. Yang mana dari jawaban-jawaban yang benar mereka akan kumpulkan, mereka pisahkan antara jawaban yang benar dengan jawaban yang salah. Nah, kemudian setelah dikumpulkan jawaban-jawaban yang benar, baru setelah itu mereka mengundi, dicabut undian secara acak, dan yang keluar sebagai pemenang dari yang dipilih dari undian tersebut, dialah yang mendapatkan hadiah perlombaan. Nah, terkadang untuk mengikuti perlombaan ini ya juga harus membeli produk tertentu. Dengan membeli produk baru boleh mengikuti perlombaan. dan terkadang ya dapat diikuti oleh siapapun tanpa harus membeli produk tertentu. Nah, bagaimana penjelasan para ulama? Maka para ulama menjelaskan hukum hadiah seperti ini. Yang pertama, para ulama kontemporer mereka sepakat bahwa untuk mengikuti lomba tersebut, jika penyelenggara mensyaratkan harus membeli produk tertentu, yang mana harga produk tersebut dinaikkan harganya, ya, dari harga normal, maka sepakat para ulama mengikuti perlombaan ini adalah haram. Karena apa? Karena adanya kenaikan harga dari harga normal untuk membeli barang, berarti di sana ada selisih uang, yang mana uang tersebut digunakan untuk membeli hadiah atau mendapatkan hadiah atau disisikan untuk membeli hadiah. Maka haramnya karena terdapat dua unsur, unsur kimar dan unsur gharar. Kimar yaitu judi, sedangkan gharar adanya ketidakjelasan dalam tukar menukar atau dalam jual beli. Karena judi yaitu maksudnya untung dan rugi dikaitkan dengan suatu yang tidak jelas, maka ini dinamakan judi. Karena apa? Karena untuk misalkan mengikuti perlombaan tersebut harus membeli produk tertentu dan produk itu dinaikkan harganya, tujuannya selisihnya untuk membeli hadiah. Berarti selisih tersebut bagi orang yang mengikutinya, kalau dia menjadi orang yang menang ikutin perlombaan tersebut, keluar namanya sebagai undian, maka dia untung. Kalau tidak, dia sudah rugi karena sudah membayar sejumlah uang tertentu. Berarti ini apa? Judi. Kemudian haramnya yang kedua karena terdapat unsur ketidakjelasan. Karena kelebihan uang dari harga normal tadi, dia menukarkan dengan sesuatu yang tidak jelas. Nah, ini gharar. Ya. Maka para ulama sepakat, ini yang untuk berbayar mengikuti perlombaan tersebut. Dan kesepakatan ini sebagaimana difatwakan oleh kumpulan ulama fikih dunia yang diadakan oleh negara OKI pada tahun 2003, yang mana menyatakan mengikuti kupon perlombaan yang harga barang dibeli atau sebagian harganya digunakan untuk membeli hadiah bagi pemenang tidak dibolehkan syariat karena merupakan salah satu bentuk perjudian. Jadi ijma para ulama sepakat kalau ngikutin perlombaan tersebut kita harus mengeluarkan uang untuk mendapatkan hadiah. Nah, selanjutnya para ulama berbeda pendapat jika mengikuti lomba tersebut tidak disyaratkan membeli produk tertentu. Ya. Ataupun kalau harus membeli harganya normal. Kita membeli produknya, jadi harus disyaratkan mengikuti, harus berbelanja, yang mana harga belanja normal. Atau tidak harus belanja. Siapapun boleh, umum. Siapapun boleh ikut menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kami adakan. Nanti jawabannya malar, akan kami berikan hadiah. Pendapat pertama mengatakan ini dibolehkan. Dan mendapatkan hadiah tersebut halal. Kenapa? Karena pada dasarnya dalam muamalah hukum asalnya adalah dibolehkan. Ya, jadi muamalah ini dibolehkan berdasarkan hukum asalnya adalah boleh dan tidak dapat adanya larangan dalam syariat Islam. Maka ditanggapi pendapat ini bahwa terdapat larangan Nabi. Jadi yang mengatakan boleh dengan dalil keumuman, tidak ada larangan. Maka para ulama yang lain mengatakan di sini ada larangannya, yaitu memberikan hadiah pada perlombaan, yang mana Nabi sudah merincikan dalam masalah memberikan hadiah dalam satu perlombaan, yaitu berdasarkan hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, dan hadis ini disahihkan oleh Syalbani. Rasulullah SAW bersabda, la sabaqo illa fi khuffin au fi hafirin au naslin. Tidak boleh memberikan hadiah pada suatu perlombaan kecuali pada pacu perlombaan unta atau perlombaan kuda atau perlombaan memanah. Di sini Rasulullah SAW melarang memberikan hadiah pada semua jenis perlombaan kecuali hanya pada tiga perlombaan. Kemudian adapun perlombaan yang diadakan tadi, tentunya pertanyaannya berkaitan dengan hal-hal yang bukan berkaitan dengan yang tiga tersebut. Pertanyaannya hanya bersekitar produk mereka atau tempat baru mereka. Materi pertanyaannya berkaitan itu. Maka tentunya ini bertentangan dengan hadis Nabi yang tadi. Kemudian ada seorang ulama mazhab Maliki, seorang ulama yang bermazhabkan mazhab Maliki, mengatakan membolehkan memberikan hadiah atas perlombaan apapun sekalipun tidak berhubungan dengan jihad selagi bukan hal-hal yang diharamkan. Karena maksud larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu apabila ada unsur judi dalam perlombaan selain tiga perlombaan di atas. Jadi mengatakan ya tidak boleh memberi hadiah pada tiga hal tersebut kalau maksudnya apa yang terdapat judi. Jadi kalau tidak terdapat judi maka dibolehkan memberi hadiah pada perlombaan apapun juga selagi perlombaan tersebut dibolehkan. Maka ini tidak tepat. Kenapa? Karena kalau perlombaan tersebut terdapat judi, ya, maka sudah jelas bahwa ya, maksudnya judi sudah diharamkan. Sedangkan di sini hadis Nabi SAW menjelaskan khusus pada semua perlombaan. Adapun kalau judi, maka judi sudah diharamkan. Kalau di sini jelas menjelaskan bahwa semua perlombaan tersebut tidak boleh ya diberikan hadiah. Sehingga pendapat kedua dari para ulama mengatakan mengikuti lomba ini adalah haram. Ya, berdasarkan dalil berikut. Pertama, adanya larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau disyaratkan harus berbelanja walaupun harganya normal, maka ini akan mendidik orang-orang untuk berbelanja, yang mana supaya dia dapat mengikuti perlombaan tersebut dia berlaku boros. Apalagi kalau misalkan hadiahnya sesuatu yang bernilai besar, sehingga dia walaupun berbelanja, sehingga apa? Terkadang dia harus berbelanja walaupun dia tidak membutuhkannya. Nah, ini dalil yang kedua kalau adanya persyaratan untuk harus berbelanja. Maka yang jelas hadis yang pertama tadi, yaitu dilarangnya memberikan hadiah pada perlombaan kecuali yang berkaitan dengan tiga tadi. Dan begitu juga dikiaskan pada perlombaan-perlombaan yang diadakan di media visual maupun media cetak. Misalkan pertanyaan-pertanyaan sekitar memutarkan sebuah tayangan. Ya, kemudian dalam tayangan tersebut diadakan pertanyaan dengan apa yang ditayangkan tadi. Kemudian para penelpon, mereka untuk menelpon tersebut, ya, mereka harus membayar dengan pulsa premium. Pulsanya lebih mahal dari menelpon biasa. Maka kalau harus demikian, berarti ini haramnya kena dua. Pertama apa? Judi dan gharar. Kalau pulsanya normal, maka larangannya pada apa? Karena materi pertanyaannya bukan pada permasalahan yang berkaitan dengan agama. Nah, inilah. Ya, begitu juga misalkan pertanyaan-pertanyaan dalam media cetak. Ya, yang mana dalam media cetak tersebut mereka membuat pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan wawasan umum atau bisa juga dengan TTS, ya, teka-teki silang, mengisi kotak-kotak. Nah, nanti dikumpulkan yang menang diundi mendapatkan hadiah. Nah, ini juga diharamkan karena pertanyaannya bukan berkaitan dengan hal agama. Nah, wallahu ta'ala alam. Kemudian hadiah undian atau door prize di pusat keramaian, ya, juga hampir permasalahan yang sama dengan yang tadi, yaitu adanya hadiah undian di pusat keramaian. Contoh, ya, beberapa tempat keramaian sering memberikan hadiah kepada pengunjung tempat, ya, bagi setiap pengunjung dengan cara peserta pengunjung tersebut diberikan nomor urut yang bercap resmi penyelenggara. Ya, misalkan adanya pameran, ya, pameran-pameran, kemudian para pengunjung mereka akan diberikan undian yang mana nomor urut dipegang oleh para peserta. Hingga tiba saatnya pengundian pada hari dan tanggal tertentu, mereka mengatakan nanti di akhir acara akan diundi. Ya. Jika nomor yang dipegang oleh pengunjung tadi keluar sebagai pemenang, maka ia harus menunjukkan lembaran yang berada di tangannya sebagai bukti untuk menerima hadiah. Pemberian hadiah ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah pengunjung. Ya, agar para pengunjung tertarik untuk mendatangi tempat tersebut. Terus, terkadang pelaksanaannya pada prakteknya nomor urut tersebut terkadang diberikan cuma-cuma, ya, dan terkadang dijual sebagai tiket masuk atau disyaratkan membeli produk tertentu yang dijual pada pusat keramaian tersebut. Kemudian bukti belanja ditukar dengan kupon undian. Ya. Nah, bagaimana hukum mengikuti hal ini atau membuat acara ini? Hukum mengikuti undian ini boleh jika kupon diberikan cuma-cuma. Ya, kuponnya diberikan cuma-cuma. Hal ini termasuk hibah kepada pemegang atau pemenang sekalipun penyelenggara mendapat keuntungan non-materi dalam bentuk iklan sponsor. Ya. Hal ini semata-mata hibah, tidak mengandung unsur riba, gharar, kimar, dan tidak ada larangan syariat. Karena dia bukan perlombaan, hanya memberikan hadiah. Tidak ada perlombaan, hanya memberikan hadiah saja. Kemudian, hukum mengikuti undian jika disyaratkan harus membeli kupon. Ya. Jadi, untuk mengikuti undian, ada lagi kupon khusus. Yang mana, misalkan ini tiket masuk. Kalau ingin ikut undian, maka beli lagi kuponnya khusus. Ya, berbeda dengan tiket masuk acara tersebut. Maka kalau adanya persyaratan membayar uang tertentu mengikuti undian, maka hukumnya adalah haram, karena termasuk judi dan juga adanya gharar, karena membayar uang tertentu untuk mengikuti undian tersebut. Kenapa? Karena saat membeli tiket masuk, si pembeli tidak tahu apakah akan mendapatkan hadiah, yang tentunya hadiah tersebut jauh lebih mahal dari uang yang dia keluarkan untuk membeli kupon mengikuti undian tersebut. Dan ini adalah judi, ya. Dan juga ini adalah gharar, ketidakjelasan, karena menukar harta untuk mendapatkan sesuatu yang tidak jelas. Nah, bagaimana kalau ya, hukum mengikuti undian ini disyaratkan harus berbelanja di tempat tersebut. Selain dari sebagai pengunjung, juga harus berbelanja di tempat tersebut. Jadi nanti diperlihatkan tiket masuk dan tiket berbelanja di tempat tersebut. Maka para ulama kontemporer berbeda pendapat. Pendapat pertama mengatakan hukum mengikuti undian ini diharamkan. Kenapa? Karena dapat dikatakan kimar dan gharar. Yaitu saat membeli produk tersebut, ia tidak mengetahui apakah ia akan menang dalam undian atau tidak. Jika menang, maka dia akan beruntung, dan sebaliknya, dia akan rugi. Ya, memang sudah ada niat untuk berbelanja tersebut untuk mendapatkan hadiah. Ya. Dan ini yang difatwakan oleh Dewan Fatwa Kerajaan Arab Saudi. Ya, berarti niat berbelanjanya itu, selain niat berbelanja juga mengharapkan apa? Undian. Maka harapan untuk mendapatkan undian, mendapatkan hadiah, nah ini berarti adanya unsur ketidakkimar, judi, dan unsur ketidakjelasan. Maka ditanggapi, ya, menanggapi pendapat pertama ini, maka tanggapannya, pembeli tidak berada dalam area spekulasi untung dan rugi, tetapi ia beruntung jika memenangkan undian karena telah mendapatkan barang dengan harga normal dan mendapatkan hadiah yang berharga, ya. Dan ia tidak rugi jika tidak mendapatkan hadiah karena dia telah mendapatkan barang yang dibutuhkannya dengan harga normal. Jadi tidak ada spekulasi judinya di sana. Kalau judi tersebut memang ada unsur untung ruginya. Tapi kalau membeli produk, memang produk tersebut harganya normal, sehingga tidak ada untung ruginya. Dia sudah mendapatkan yang dia butuhkan. Ya, kalau memang belanjanya itu adalah barang yang dia butuhkan. Sehingga pendapat kedua mengatakan hukum mengikuti undian ini boleh dan hadiahnya halal dengan syarat harga barang dijual normal tidak dinaikkan terlebih dahulu. dan pembeli barang sesuai dengan kebutuhannya agar tidak boros dan tidak berniat mendapatkan hadiah pada saat membeli barang. Ya. Maka dari dua pendapat para ulama ini, ya, maka yang kuat adalah pendapat yang kedua, bahwa selama tidak ada untung ruginya dan tidak mengajarkan hidup boros, maka dia dibolehkan. Dan ini sering terjadi, ya. Jadi para pemilik toko atau pembuat acara, agar acaranya tersebut menarik untuk didatangi oleh masyarakat ataupun agar orang tertarik untuk berbelanja tersebut, akhirnya mereka membuat hadiah-hadiah yaitu berbagai macam acara yang tadi sudah contohkan. Dan seringnya kesalahan adalah dengan menaikkan harganya. Ini yang sering terjadi. Ya, maka kalau dengan menaikkan harga barang, tujuannya apa? Supaya bisa memberikan hadiah. Maka sepakat para ulama, hukumnya adalah diharamkan. Selanjutnya, berkaitan dengan masih berkaitan dengan permainan. Ya. Kalau tadi kita bahas masalah hadiah. Sekarang hukum dalam permainan. Kenapa? Karena permainan tersebut sudah kita bahas di awal. Para ulama mengatakan innamal khamru wal maisir. Sungguhnya khamar dan maisir. Maka para ulama salaf mengartikan maisir di sana, ya, selain dari judi, selain dari gharar dalam muamalah, judi tersebut ya kita jelas yaitu untung dan rugi dikaitkan sesuatu yang tidak jelas. Gharar, jual beli yang tidak jelas, juga termasuk permainan yang melalaikan. Jadi para ulama mengatakan maksud dari kata maisir adalah seluruh permainan yang dapat melalaikan dari kewajiban-kewajiban. Apapun bentuk permainannya, maka dia akan diharamkan kalau sampai lalai dari berzikir pada Allah. Sehingga dibahas di dalam buku ini beberapa bentuk permainan. Apakah permainan ini dibolehkan atau tidak? Maka para ulama menjelaskan hukum-hukumnya. Karena berkaitan dengan tafsiran firman Ta'ala maisir. Di antara bentuk permainan yang dibahas para ulama hukumnya yaitu permainan menggunakan dadu. Ya, permainan menggunakan dadu. Dadu ini di dalam bahasa Arab dinamakan dengan nardashir. Ya, nardashir. Kenapa dinamakan dadu itu nardashir dalam bahasa Arab? Karena memang ya, yang pertama kali menciptakan permainan menggunakan dadu itu adalah seorang bernama Nardashir. Ya. Yaitu dia adalah seorang kaisar Persia, raja Persia. Yang mana bentuk permainan tersebut dibuat 6 kolom di atas papan atau tanah, lalu diberi urut 1-6. Ya. Kemudian seorang peserta meletakkan sejumlah uang, 3 keping uang emas misalnya pada salah satu kolom, misalnya kolom 3. Dan kalau kemudian dikocok dadunya, kalau terpilih nomor 3, maka dia mengambil kolom yang ada di nomor 3, uang yang ada di nomor 3. Nah, ini yang pertama kali mengadakan adalah Nardashir, seorang raja kaisar. Nah, bagaimana hukum permainan dadu tersebut? Para ulama sepakat bahwa permainan dadu yang disertai dengan uang, ya, maka ini adalah judi. Permainan tersebut sudah berubah menjadi judi, ini diharamkan. Diharamkannya karena terdapatnya judi pada permainan tersebut. Kemudian juga para ulama sepakat haram permainan tersebut jika sampai melalaikan melaksanakan kewajiban. Nah, contohnya sampai melalaikan sholat, ya, walaupun tidak adanya uang, maka para ulama sepakat itu haram. Nah sekarang bagaimana hukumnya bermain dadu tidak disertai uang dan tidak melalaikan? Jadi kita melakukan suatu permainan, tetapi permainan tersebut menggunakan dadu. Contohnya seperti ya permainan-permainan monopoli, kemudian ular tangga, atau permainan apapun, ya permainan apapun yang mana untuk menggunakan permainan tersebut digunakanlah dadu sebagai sarananya. Nah, sekarang tidak pakai uang, tidak melalaikan dari kewajiban kepada Allah maupun kewajiban sebagai manusia atau suami, ya. Nah, bagaimana para ulama menjelaskan hukumnya? Maka para ulama berbeda pendapat. Ya. Yang pertama, pendapat yang lemah dalam mazhab Syafi'i. Jadi dalam mazhab Syafi'i ada beberapa pendapat. Pendapat yang lemah mengatakan main dadu hukumnya makruh. Ya. Tidak sampai pada haram. Pendapat ini berpegang dengan perkataan Imam Syafi'i dalam kitab beliau Al-Umm. Jadi ulama dalam mazhab Syafi'iyah mengatakan hanya makruh. Kenapa? Karena mereka memahami di perkataan Imam Syafi'i. Beliau mengatakan dalam kitab Al-Umm, wa akrahu al-la'iba bin nardi lil khabari. Jadi ulama yang mengatakan makruh mengatakan bahwa Imam Syafi'i akrahu, saya memakruhkan, kata Imam Syafi'i, bermain dadu. Kenapa? Lil khabar, karena adanya hadis. Ya, sehingga apa? Para ulama memahami berarti hanya makruh, karena Imam Syafi'i hanya mengatakan makruh. Maka ya, pengambilan mazhab dari lafaz Imam Syafi'i di atas ditentang oleh para ulama mazhab sendiri. Jadi ulama mazhab sendiri, mazhab Syafi'i sendiri mengatakan ini tidak memahami perkataan Imam Syafi'i. Ini juga penjelasan ulama-ulama berada mazhab Syafi'i. Di antaranya yaitu Imam Haramain. Beliau adalah mazhab Syafi'i. Yaitu wafat pada tahun 478 Hijriah. Ia mengatakan permainan dadu sekalipun tanpa uang, ya, hukumnya haram menurut mazhab Syafi'i. Kemudian Imam Haramain mengatakan, sebagian orang menghukumi makruh, mereka berpegang dengan perkataan Imam Syafi'i, aku memakruhkan permainan dadu. Yang tadi, akrahu, kata Imam Syafi'i. Maka, padahal Imam Syafi'i terkadang menggunakan kata makruh untuk sesuatu yang haram. Ya, jadi, ulama mazhab Syafi'i mengatakan tidak sampai haram hanya makruh karena perkataan Imam Syafi'i makruh. Nah, ini tidak tepat. Kenapa? Kata Imam Haramain, ya, beliau mazhab Syafi'i mengatakan Imam Syafi'i biasa mengatakan sesuatu yang haram dengan ucapan saya membenci. Ya, saya membenci permainan tersebut. Contohnya contohnya perkataan Imam Syafi'i, beliau mengatakan saya memakruhkan untuk menggunakan bejana emas dan perak. Ya, Imam Syafi'i mengatakan saya memakruhkan menggunakan bejana alat untuk minum atau makan yang terbuat dari emas dan perak. Ini jelas, yang mana ada dalilnya dari Rasulullah SAW haramnya bagi seorang Muslim menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Ya, menunjukkan apa? Di sana hukumnya adalah haram. Kemudian jadi pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i adalah haram bermain dadu walaupun tanpa melalaikan dan tanpa pakai uang, tanpa uang. Pendapat kedua, ulama mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali, maka dan juga mayoritas ulama Syafi'i menghukumi haram permainan dadu sekalipun tanpa uang. Maka seluruh permainan yang menggunakan dadu ini adalah diharamkan. Ya. Imam Nawawi berkata, pendapat yang sahih dalam mazhab, maksudnya mazhab Syafi'i, haram hukumnya bermain dadu, dan bila disertai uang hukumnya adalah judi. Ya, jadi pendapat beliau dalam mazhab, beliau jelaskan mazhab Syafi'i bahwa bermain itu saja sudah haram. Kalau ditambah dengan uang berarti haramnya double, bermain dan berjudi. Yaitu para ulama mengatakan haram karena memang ada ucapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man la'iba birnadashir." Siapa yang bermain dadu? Faka'annama sabagha yadahu fi lahmi khinzirin wa damihi. Siapa yang bermain dadu, ya maka seolah-olah dia mencelupkan tangannya pada daging babi dan darah babi. Ya. Ini Imam Nawawi berkata, hadis ini merupakan dalil Imam Syafi'i dan mayoritas para ulama bahwa bermain dadu hukumnya haram. Maka Imam Nawawi menjelaskan maksud hadis ini, ya, dalam syarah Muslim. Beliau menjelaskan hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerupakan haramnya main dadu dengan haramnya memakan daging babi. Nah, ini penjelasan Imam Nawawi dalam memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab beliau Syarah Muslim. Kemudian juga berdalilkan dengan hadis yang diriwayatkan Abu Dawud. Kemudian hadis ini nyatakan hasan oleh Syalbani. Man la'iba binardi faqad asallahu rasulahu. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan siapa yang bermain dadu maka sungguh sudah berdosa pada Allah dan rasulnya. Nah, sehingga inilah mayoritas ulama, ya. Mayoritas ulama seluruhnya mengatakan bahwa haram seorang muslim bermain permainan yang menggunakan sarananya adalah dadu. Maka jangan kita ajarkan anak-anak kita memainkan suatu permainan sarananya itu menggunakan dadu. Di antaranya seperti ular tangga, monopoli, ludo dan permainan-permainan lainnya. Ya. Contohnya Jumanji juga. Ya. Nah, berikutnya permainan kartu remi dan domino. Ya. Maka sudah jelas haram kalau pakai uang dan juga haram kalau sampai melalaikan. Dan para ulama berbeda pendapat kalau tidak pakai uang dan tidak melalaikan dari kewajiban. Pendapat pertama, sebagian ulama kontemporer membolehkan permainan ini. Ya, kenapa? Dalilnya semua permainan boleh. Hukumnya kan ini hanya bagian muamalah, permainan saja. Maka hukumnya adalah boleh. Pendapat kedua, mayoritas para ulama mengatakan haram. Ya. Dalilnya apa? Dianalogikan dengan permainan dadu, di mana unsur nasib-nasiban dalam dua permainan ini sangat dominan dibandingkan unsur berpikir. Ya, dadu dan kartu remi yang bermainnya adalah nasib-nasiban. Sebagaimana dadu diharamkan, hikmahnya kenapa? Ada nasib-nasiban. Ya, sehingga sama-sama tidak jelas permainan ini. Maka inilah dalil mayoritas ulama. Dan juga ada ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, "Kullu syai'in yalhu bihi rajul batil." Setiap permainan yang dilakukan, ya, segala permainan adalah batil. Yang dilakukan oleh seorang adalah batil, artinya tidak dibolehkan. "Illa ramyata rajul biqausi wa tadiba farsahu wa mula abati mrata'u fa innahunna minal haqqi." Kecuali ada permainan yang dibolehkan yang memang ada kebutuhannya, ada manfaatnya. Contohnya bercanda dengan anak, bercanda dengan istri, ya, atau bermain memanah, berkuda. Nah, ini permainan-permainan yang memang ada kebutuhan, maka ini dibolehkan. Nah, terakhir yaitu permainan catur. Maka terjadi perbedaan para ulama kalau tidak pakai uang dan tidak melalaikan. Pendapat pertama, mazhab Maliki dan Hambali mengharamkan bermain catur. Ya. Dan ini juga yang difatwakan oleh Dewan Kerajaan Arab Saudi. Dalilnya perkataan Ali bin Abi Thalib, yang mana beliau mengatakan, "Mahazit tamatsilul lati antum laha akifun." Apa ini permainan, ya, yang kalian tekun berdiam di hadapannya? Ketika Ali bin Abi Thalib melihat orang bermain catur, ya, apa patung-patung ini? Karena catur tersebut patung-patung, ada patung salib, patung apa lagi? Rencong itu kan patung orang, ya, patung kuda. Nah, maka Ali mengatakan, apa ini permainan yang kalian, patung-patung yang kalian bertekun diam lama di sini? Maka ini dalil pertama. Tetapi ditanggapi oleh para ulama lain, dalil ini tidak kuat. Tidak kuat menunjukkan larangan dalam bermain catur. Karena bisa jadi Ali radhiyallahu anhu melarang mereka bermain catur disebabkan anak catur tersebut, yaitu patung kuda, ya. Jadi larangannya tersebut karena ada terlalu lama akifuna, kalian lama bertekun di sini di hadapannya, ya. Boleh jadi juga larangannya kenapa bidak tersebut terdapat salib, pada rajanya ada salib, ya. Jadi ada patungnya dan ada salibnya. Jadi larangan Ali itu bisa jadi karena terlalu lama, bisa jadi juga karena dia patung-patung. Ini tanggapannya. Jadi bukan materi caturnya. Yang kedua, dalil yang mengharamkan juga mengharamkan penyetelan, yaitu sama dengan permainan dadu, yaitu nasib-nasiban. Ya, ada pun pendapat yang kedua dari para ulama. Ya, bermain catur ini dibolehkan, merupakan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Ini hukumnya boleh. Kenapa? Karena memang tidak ada dalil pelarangannya. Ya, tidak ada haramnya bermain catur. Ini yang pertama. Yang kedua, yang mana permainan catur ini berguna untuk mengasah otak dalam strategi perang yang diajarkan dalam permainan catur. Jadi ini adalah ada unsur berpikirnya. Berbeda dengan kartu remi, domino, dan dadu tadi, hanya nasib-nasiban. Sedangkan catur ini memang mengolah, melatih berpikir, ya, melatih seorang untuk berpikir. Sehingga ini dikiaskan dengan keterampilan untuk berjihad, ya. Ketika seorang terbiasa berpikir, maka dia jadi ahli strategi. Nah, sehingga Allah Ta'ala pendapat yang membolehkan permain catur lebih kuat jika larang-larang jelaskan di atas dihindari. Artinya apa? Tidak lama, kemudian juga yang salibnya dibuang, kemudian patung kudanya dipatahkan kepalanya. Nah, maka pendapat para ulama yang kuat dibolehkan. Kenapa? Unsur berpikirnya, ya, unsur berpikir bermanfaat. Allah Ta'ala, itulah materi yang dapat kita sampaikan pada kajian malam hari ini. Insyaallah selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Masyaallah panjang semua pertanyaannya, ya. Ya, silakan yang langsung, yang pendek. Silakan, ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk perlombaan itu, jika tentang memasak, misalkan saya ada di perkuliahan tata boga, dan masak itu kan emang bidangnya kita, ya. Tapi Jadi mengadakan perlombaan memasak, bayar untuk ikutnya. Kemudian yang paling enak menurut juri dapat hadiah, begitu. Hadiah dari siapa? Sponsor. Nah, sehingga tujuan kita adalah untuk melatih keterampilan kita dalam memasak. Ya. Apakah boleh kita mengikuti perlombaan tersebut? Ya. Maka sudah kita jelaskan tadi, para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, hukum asalnya dalam muamalah itu boleh. Sehingga perlombaan yang ada hadiahnya, ini kan ada hadiahnya kan? Itu boleh karena bagian dari muamalah. Ya. Tetapi yang kuat tadi kita katakan adanya perkataan para ulama, mayoritas ulama mengatakan dilarang karena ada ucapan Nabi, la sabako, tidak boleh beri hadiah pada suatu perlombaan. Maka haramnya seluruh perlombaan diberikan hadiah kecuali hanya berkaitan dengan jihad dan materi agama. Maka tidak boleh kita mengikuti perlombaan tersebut yang mana ada hadiahnya. Wallahu taala alam. Ya, tapi kalau hadiahnya diberikan pada semua peserta, maka ini boleh. Semua peserta yang ikut lomba masak dapat hadiah. Maka ini solusinya, ya, solusinya supaya ingin melatih skill masak saja, ya, tidak diberikan hadiah. Allah Ta'ala, sudah azan belum? Nah, kita lanjutkan dengan tanya jawab setelah azan, insyaallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya melakukan perlombaan untuk meramaikan suatu akun media sosial organisasi mahasiswa yang di dalamnya ada video artikel berkaitan dengan ilmu syar'i dan materinya tentang Islam, yang mana disyaratkan untuk menfollow akun media sosial tersebut. Ya, jadi ada perlombaan materinya tentang Islam dan akun tersebut menyebarkan tentang artikel keislaman. Maka wallahu ta'alam, ya, kalau sudah terpenuhi pertanyaan yang bertentangan Islam, kemudian juga artikel-artikel yang memang sesuai dengan pemahaman Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW, ya, mengajarkan kembali pada agama Islam yang benar, kemudian mendapatkan hadiah, maka ini dibolehkan. Tujuan disyaratkan memfollow ini supaya banyak orang-orang untuk melihatnya, wallahu ta'alam, maka ini dibolehkan. Apa hukumnya turnamen basketball di mana sponsor resminya adalah Honda, di mana kalau orang beli kredit terkena riba, namun dalam lombanya tidak harus membeli motor, namun mengikuti lombanya bayar pembayar pendaftaran. Apa hukumnya Ustadz dengan lomba tersebut membuat dia berkembang dari riba? Ya, ini turnamen tersebut sudah kita katakan mendapatkan hadiah. Para ulama mengatakan tadi apa? Haruslah berkaitan dengan hadis Nabi tadi, yaitu hanya pacu kuda, unta, memanah, atau tentang wawasan Islam yang boleh mendapatkan hadiah. Apalagi harus membayar pendaftaran. Ya, pendaftaran sangat mungkin kebesaran, sangat besar kemungkinannya hadiahnya juga dari uang pendaftaran tadi, maka dia jadi judi dan juga bertentangan dengan ucapan Nabi SAW. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukum memberikan hadiah bagi peserta seminar yang aktif memberi pertanyaan pada saat seminar, serta bagaimana hukum? Nah, seminarnya tergantung, kalau seminar tentang Islam maka boleh, ya, seminar materinya tentang Islam seperti kita sekarang ini, maka diadakan pertanyaan yang bisa menjawab, kasih hadiah, maka ini dibolehkan. Kemudian, bagaimana hukum memberi hadiah untuk siswa pelajar yang berprestasi di sekolah? Nah, dilihat, kalau sekolahnya mengajarkan tentang keislaman, maka dibolehkan. Ya. Kemudian, serta lomba-lomba olimpiade, kalau olimpiadanya menghafal Quran, dibolehkan. Kalau tidak, tadi sudah kita jelaskan. Ada olimpiade yang menghafal Quran. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau tanya, jika ada dalam suatu undian yang diselenggarakan oleh salah satu lembaga keuangan, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku harus disahkan oleh seorang pejabat profesional, dalam hal ini notaris, apakah jasa yang diterima oleh si notaris tersebut halal atau haram? Mohon penjelasannya, terima kasih sebelumnya. Saya mau tanya, jika ada dalam suatu undian yang diselenggarakan oleh salah satu lembaga keuangan, lembaga keuangannya yang ribawi, kemudian menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku harus disahkan oleh seorang pejabat profesional notaris. Pertanyaannya, apakah jasa yang diterima oleh si notaris tersebut halal atau haram? Ya. Pertama, kita lihat, ya, perlombaan tadi berkaitan dengan Islam atau tidak. Nah, kalau tidak, maka kita tidak Maka para ulama mengatakan ini bertentangan dengan hadis Nabi tadi. Apalagi kalau ini adalah tentang berkaitan dengan ribawi, maka tidak boleh kita mengambil jasa dari sesuatu yang bertentangan dengan hadis Nabi tadi. Ya, karena jelas-jelas berarti kalau kita dengan adanya tanda tangan kita tersebut, baru sah orang tadi mendapatkan hadiah. Dengan ada tanda tangan kita tersebut, ya, baru sah perlombaan tersebut, yaitu yang mana perlombaan tersebut tentang berkaitan lembaga keuangan ribawi. Maka ini termasuk tolong menolong dalam hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam, itulah yang bisa kita sampaikan. Semoga lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan semoga ini bermanfaat bagi kita, dan semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga membawa kebaikan di dunia dan di akhirat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakal mabiyamdika, shallallahu alaihi wa sallam, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.